biarkan ku pergi dan takkan kembali. Jauh dari hatimu biarku yang tersakiti. Waktu telah berlalu, ku coba menjauh darimu, ku coba tinggalkan kamu. Suka jangan tanyakan ku mengapa. Hadirkan tawa kau beri, hanyalah hayalan semata. Apakah bisa cinta bersama ketika kita telah beda arah? Tolong berikan ku jawaban tentang sebuah kepastian. Mungkin inilah jawaban tentang dia sebuah perjuangan. Thank you.